إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة عزنا الله وإياكم diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk belajar membaca Al-Qur'an, mengambil bacaan Al-Quran dari dua sahabat yang berasal dari Muhajirin dan dua sahabat dari kalangan Ansar. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perhatian berkaitan dengan Al-Akhzu bil-Quran, mengambil bacaan Al-Quran, di mana empat sahabat, dua sahabat dari kalangan Ansar yaitu Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal, dan dua sahabat dari kalangan Muhajirin yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum, maka mereka pun memberikan pengajaran kepada kaum muslimin berkaitan dengan membaca Al-Quran. Maka suatu perkara yang pantas bagi kita dan hendaknya kita memberikan perhatian yang khusus terhadap Al-Quran, terkhusus dan terlebih di bulan Ramadan. Malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril alaihi salam, mendatangi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk bertadarus Al-Quran, memuraja'ah Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka ayuhal ikhwah barakallahu fikum, sebagaimana perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muzzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Begitu pula di samping Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk belajar, atau para sahabat ketika itu untuk belajar kepada empat sahabat yang telah ditunjuk oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka beliau pun sungguh telah memberikan perhatian yang besar kepada para sahabat ketika itu dan umat Islam secara umum untuk benar-benar menjaga Al-Quran, sehingga apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari dan apa yang terus kita murojaah, ya, untuk benar-benar dijaga sebagaimana hasungan dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ahadul Quran, jagalah oleh kalian. Ya, beliau mengatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya. Huruf mad lil hawa'i tantahi. Membaca huruf-huruf mad dari tenggorokan yang nanti akan kita lewati pembahasannya. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan kelompok makhraj tenggorokan. Ya. Li aqsal halqi hamzun ha'u. Sebagaimana sudah kita sebutkan di depan, li aqsal halqi hamzun ha, untuk pangkal tenggorokan. Antum bisa melihat di situ. Ya. Tenggorokan dimulai dari akhir daripada lisan. Ya. Ada yang punya laser enggak? Kalau ada yang laser, tinggal kita pakai laser kayak gini. Enggak ada ya. Nah, kita lihat. Antum bisa membayangkan ya. Di gambar di situ kita bikin gambar lidah. Ya. Berakhir lidah, di atasnya ada amandel, ada anak lidah. Itulah batas tenggorokan dengan batas mulut. Begitu masuk atau selesai atau lepas daripada lidah, masuklah ke tenggorokan. Ya, namun yang pertama kali disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari makhrajnya dari bawah. Li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, untuk pangkal tenggorokan di bawah sendiri ada huruf hamzah dan ha. Ya, ketika huruf belum berharokat, sebutlah dengan ismul huruf, dengan nama huruf, bukan dengan huruf yang berharokat fathah. Ya, tapi disebut, antum sebut dengan ismul huruf, nama huruf, untuk mempermudah kita membaca ayat-ayat muqatta'ah. Ya, ayat-ayat yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, di mana huruf-huruf tersebut atau ayat tersebut dibaca dengan nama-nama huruf yang ada, seperti alif lam mim, hamim, yasin, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam pembelajaran kita nanti ketika antum ditanya makhraj yang ini keluar huruf apa, ya, antum sebutkan sesuai dengan nama huruf. Ya, seperti untuk pangkal tenggorokan di situ ada dua huruf. Huruf apa dan huruf apa di situ, Mas Olan? Hah? Ya, huruf H dan Hamzah. Nah, H dengan A dibaca dengan, untuk mempermudah, dengan harokat fathah. A, H. Kita membaca dua huruf ini dari pangkal tenggorokan. Ini makhraj Hamzah dengan H, bukan Hamzah. Ya, kalau H nama orang, bukan Hamzah, tapi Hamzah. Begitu ya, jangan keliru. Kemudian naik sedikit di situ, ya, wasatul halqi. Ya. Ada tengah tenggorokan. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasqihi. Kemudian wasqihi yaitu wasatul halqi, tengah tenggorokan. Fa'ainun ha'u. Ada huruf ain dan huruf H. Ya, ain ditekan sedikit, kemudian H. Ya. Kemudian ujung tenggorokan, atau bisa dibahasakan dengan tenggorokan bagian atas, keluar ghain dan kha. Ya, setelah mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu, dalam satu bait syair selesai menyebutkan makhraj tenggorokan, beliau sebutkan satu huruf lisan. Ya. Wa adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Kemudian pangkal atau ujung, bukan pangkal ya, ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas keluar ghain dengan kha. Ghain dengan kha. Ya, tsummal qafu, kemudian qaf. Di mana makhrajnya qaf disebutkan pada bait sini. Nah, sekarang kita lihat, kita praktekkan terlebih dahulu. Ya, setelah kita mengetahui makhraj tenggorokan yang tiga. Nah, kita berusaha membaca huruf-huruf tersebut benar-benar kita keluarkan dari makhrajnya. Bukan hanya sekedar asbun. Asbun itu apa, Pak? Asal bunyi. Kita baca hamzah dengan ha dengan harokat fathah. Perhatikan a ha sama a ha. Ya, kita usahakan satu tempat a dengan h. Antum merasakan. Ya, kita ulang a ha. Kita baca dengan tiga harokat a i u ba sama. Ya, kemudian membaca tiga harokat sembari kita mengenal bagaimana tata cara membaca tiga harokat tersebut. Jangan sampai terjadi imalah. Ya, jangan sampai terjadi imalah melencengnya harokat. Ya, a harus jelas terbuka mulutnya a. Sedang-sedang saja, tidak usah terlalu sempit o. Imalah kepada e jadinya. Atau jangan terbuka terlalu lebar, nanti akan menebalkan suara. Ah. Ya, jadi sedang-sedang saja. Ini membaca harakat fathah. A. Tidak terlalu sempit o atau terlalu lebar a. Jadinya tebal. Amin. Ini salah. Jangan dilebarkan sehingga menebalkan suara. Kemudian membaca harakat kasrah harus jelas-jelas i. I. Jangan terlalu meringankan jadinya e. Idza. Nah, jadinya e. Harusnya i jelas. Begitu pula u harokat dhammah. Ya, yang namanya dhammah dhammu syafatain, menggabungkan kedua bibir. U tidak hanya sekedar u, bibir bawah yang didekatkan. Ya, bibir atas tidak mau mengalah, diam saja u. Nah, salah. Harus dengan kedua bibir. Kita coba perhatikan membaca tiga harokat dengan sempurna. A i u ba sama. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di akhir contoh tadi kita menggunakan huruf ba untuk membantu saja. Ya, kalau antum ingin menggunakan huruf jim dan mengapa? A i u ja. Nah, menggunakan jim atau menggunakan yang lainnya. Huruf ba hanya untuk memudahkan saja karena huruf ba di antara huruf-huruf idlaq, huruf-huruf yang memang ringan untuk diucapkan. Ya, kita ulang. A i u ba sama. A i u ba. Ya, sekali lagi harus mantap membacanya, jangan a i u ba. Nah, ini semuanya imalah. Hati-hati. Kalau kita kurang terbiasa membaca dengan benar harokat-harokat tersebut akan terbawa kepada bacaan. Ya, akan terbawa kepada bacaan yang keliru. Kemudian huruf h berikutnya. Huruf H jangan diangkat sedikit. Kalau diangkat menjadi huruf H jadinya. Dan tidak usah terlalu takalluf sehingga masuk ke sodr, ke dada. H. Nah, tidak usah, biasa saja. Kita ulang. Baca hamzah dengan H. Perhatikan A H. A H. Ha hi hu bah. Sama. Ha hi hu bah. Nah, kemudian sembari kita berusaha mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah suara atau hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Walaupun masing-masing kita memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda. Di sana ada yang ngebas, ada yang treble, ya. Tapi kita semampu mungkin ya membaguskan suaranya. Jangan ya ala kadarnya saja. Sementara ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah, perbaguslah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, kita coba hamzah kembali. A i u ba. Nah, ketika membaca dhammah sekali lagi tidak boleh pelit ya. Nah, bibir atas jangan apa namanya bersikukuh diam, harus diikutkan u. Nah, ha hi hu ba. Nah, ketika disukunkan huruf H harus jelas aliran suaranya, aliran nafas. Walaupun nanti kita perdalam pada sifat-sifat huruf. Akan tetapi ketika membaca H yang sukun tetap diperjelas makhrajnya biar nampak. Ya, bah. Jangan hanya sekedar bah. Bah, hilang suaranya. Ha hi hu bah. A i u ba. Nah, masih ada yang terlalu berlebihan. Sekali lagi yang namanya membaca harokat, ana contohkan tadi, jangan terlalu menyepelekan menjadi e, atau jangan terlalu takaluf menjadi a. Ya, begitu pula i. Biasa i, tidak usah i. Masih ada satu orang yang baca dengan i seperti orang tertawa. Biasa saja, tidak usah a i u. Biasa a i u ba sama a i u ba. Nah, sudah berubah alhamdulillah. Nah, coba sekarang membaca dua huruf ini yang baru-baru di sini depan antum Mas yang pakai gamis coklat. Berdiri, ada mic berjalan enggak, mikrofon berjalan. Ya, sembari berdiri membaca huruf hamzah terlebih dahulu. On off-nya. Ya. Naam. Ya. Bantu dengan huruf ba. Ya, a i u ba. A. Nah, berikutnya huruf h. A i u ha. A. A i u ba. Naam, ahsanta, jazakallahu khairan. Jelis. Perhatikan ketika membaca hamzah, ya kalau h sudah bagus tepat. Ketika membaca hamzah dalam keadaan hamzah disukun, harus benar-benar merapat makhrajnya sehingga suara akan tertahan dengan kuat. Ya, jangan ngambang suaranya. Contoh a i u ba. Ya. Sehingga ketika kita membaca mad jaiz muttasil di akhir ayat, maka hamzanya jelas terbaca. Misalkan may yasha. Nah, ada penekanan. Ya. May yasha. Ada penekanan, hanya jangan hanya sekedar may yasha. Nah, terbaca enggak hamzanya? Enggak terbaca. Nah, maka ketika kita melatih huruf hamzah dalam keadaan sukun pun demikian disempurnakan. Ya, kita ulang, perhatikan a i u ba sama. Nah, jangan hanya sekedar a i u ba ba. Nah, kurang je, kurang jelas. Nah, tadi kurang hamzah sukunnya yang kurang jelas. Nah, berikutnya antum pakai baju hijau mikrofonnya. Nah, huruf hamzah terlebih dahulu. Iqra wa anta qiyaman, berdiri. Nah, dinyalakan dulu. Coba yang tahu ini. Yang bisa nyalakan siapa? Ya. Kurang ditekan. Perhatikan ketika sukun. A i u ba. Ba ditekan. Ya, nah. Jangan seperti ain ya. Ditekan saja, ditekan kemudian dirapatkan makhrajnya. A i u ba. Nah. Nah, lanjut. Huruf ha. Naam, ahsanta. Jazakallahu khairan. Naam, sekali lagi sering kita mendapatkan memang hamzah ketika di akhir ayat kemudian hilang suaranya. Maka benar-benar ketika antum mengawali latihan ini ditekan benar-benar. A i u ba bersama. A i u ba. Begitu pula ha. Ha hi hu ba. Nah, tafadhal berikutnya. Abu Farhan, tafadhal. Belakang itu, Mas. Ayo, ahsanta. Nah, jazakallahu khairan. Berikutnya wasatul halqi, tenggorokan tengah. Sudah kita pelajari kemarin, kita sekarang praktekan ya huruf ain dengan ha. Begitu pula huruf ain ya yang dibaca dengan a. Ketika berharokat tidak boleh terlalu menyepelekan. Ya, tidak boleh meremehkan sehingga berubah menjadi hamzah. Ya, a an amta berubah menjadi hamzah. Dan tidak boleh terlalu takalluf, berlebih-lebihan sehingga terlalu menekankan. Nah, biasa saja. An'amta kita baca ain, perhatikan. A'i'uba bersama. Begitu pula membaca harokat tidak boleh imalah, terkhusus ketika membaca kasroh. Ya ai, jangan sampai ai. A'i'u ini imalah. Harus jelas harokatnya. Kita ulang, perhatikan. A, tidak usah terlalu lebar. A, biasa. A, i, u, ba. Bersama. Ya, yang jelas tidak boleh terlalu meremehkan, tidak boleh terlalu takalluf. Ya, atau berubah menjadi huruf apa? Kalau ngapak-ngapak menjadi ng, nga, ngangi ini salah. An ngamta, al qoringah ini salah. Tapi berikutnya huruf H. Ya, kita baca ain dengan H satu tempat. Perhatikan A H bersama. Naam. Ha hi hu bah bersama. Untuk membaca huruf H, ya, harus dijaga dari keserupaan dengan huruf Kh. Ya. Kalau huruf kh di sana ada getaran, ya, ada getaran, ya, sehingga suaranya benar-benar jelas seperti apa suara kotor gitu ya, kh. Adapun h suaranya bersih, ya, suaranya bersih. Kita ulang, ha hi hu bah bersama. Nah, fadhal kita praktekan. Dari depan terlebih dahulu. Abu Rayyan sudah kemarin ya. Lagi. Tadi di mana mikrofonnya? Nah, dilanjutkan. Ah, ini Mas yang pakai peci biru. Ini peci biru antum. Ya, berdiri. Ain kemudian ha. Ditambahkan huruf ba, dibantu dengan huruf ba. Nah, ha sekarang. Nah, ahsanta. Ya, cukup. Membaca huruf ain jangan diikutkan ke khaisum. jangan diikutkan ke hidung. Ya, kalau diikutkan ke hidung jadinya mendengung. A-i-u. Ini masuk ke khaisum ya. Diusahakan suaranya bersih. A. A-i-u ba. Ya, ba. Ada suara tekanan sedikit. Kemudian huruf ha. Ya. Biasanya suaranya kurang mengalir. Tadi sudah cukup. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Belakang nomor 2. Nah. Kelan suara putih. Baju hijau lumut. Ini Mas, sampingnya. Nah. Ya. Tafadhal. Ayo, santai, masya Allah. Semangat sampai hahi bacanya. Ahsan jazakallahu khairan. Nah, berikutnya Aba Naufal, tafadhol. Santa. Makhraj sudah benar. Ya, adapun terkait dengan penyempurnaan suara nanti kita sempurnakan pada sifat-sifat huruf. Berikutnya ghain dengan kha. Ya, ghain dengan kha tenggorokan bagian atas dan sudah berdekatan dengan lidah. Nah, berdekatan dengan lidah. Kedua huruf ini dibaca dengan suara yang agak kotor. Namun untuk huruf ghain suaranya lebih lembut. Ya, huruf ghain bedakan dengan kha. Kita baca terlebih dahulu huruf kha dengan suara yang kotor. Alirkan suara dengan jelas. Kita coba perhatikan. Kha khi khu bakh bersama. Ya, adapun kedua huruf ini, ya, kedua huruf ini berbeda dengan empat huruf sebelumnya. Di mana kedua huruf ini memiliki sifat isti'la yang nanti akan kita pelajari. Ya, namun dikarenakan kita sedang mempelajari makhrajnya, sekaligus kita sedikit singgung sifatnya. Ya, di mana kha menebalkan suara. Kha menebalkan suara dengan terangkatnya pangkal lidah. Kha. Bukan dengan memajukan kedua bibir. Biasa saja kha, tidak usah kho. Ya, kita ulang coba. Kha khi khu bakh bersama. Ya, kemudian membaca ghain dengan satu tempat. Ya, dibaca dengan satu makhraj. Adapun ghain suaranya lebih lembut. Perhatikan ghairu bagh sama. Adapun kesalahan membaca huruf ghain, ya, kesalahan membaca huruf ghain seringnya terlalu mengalirkan atau dialirkan nafas. Padahal ghain seharusnya tertahan nafas. Kalau membaca ghain mengalirkan nafas jadinya berubah menjadi huruf apa? Kha. Maka harus dijaga. Ya, yang penting sekarang kita menempatkan kha dengan ghain satu makhraj. Kita baca, kita ulang, perhatikan. Kha khi khu bakh bersama. Kha khi khu bakh. Kita masuk kepada al-lisan. Selesai kita dari kelompok makhraj al-halq tenggorokan. Masuk kepada lisan diawali dengan huruf yang pertama dari pangkal lidah. Sebagaimana terdapat di gambar. Ya, adapun pangkal lidah sebenarnya panjang, ya, atau lebar tempatnya. Nah, antum bisa lihat di gambar lidah yang memiliki duri di situ. Kita kasih gambar duri sebagai tanda saja. Itu adalah pangkal lidah. Ya, sehingga pangkal lidah lebar. Misalkan ini lidah kita bagi menjadi tiga bagian. Satu, dua, tiga. Ya, sehingga masing-masing memiliki tempat yang lebar. Adapun huruf yang pertama adalah qaf. Ya, jika kita lihat pada pangkal lidah kita, pada jari yang pertama di sini, berdekatan dengan al-lahat, berdekatan dengan anak lidah atau amandel. Ya, namun huruf qaf masih di pangkal lidah sini tadi, ditempelkan ke langit-langit atas. Ya, dan jangan dimasukkan ke tenggorokan, sehingga dibaca masih dari lidah. Kita baca, perhatikan. Qaqi qubaqo bersama. Ya, dan tidak boleh dibaca dari tenggorokan. Misalkan qaqi qubaqo. Nah, ini dari tenggorokan. Ya, sering kita mendengar seseorang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Qaim. Ini dari tenggorokan. Seharusnya masih dari lidah. Ya, yaitu pangkal lidah. Kalau kita ingin mencari makhraj qaf, ya, secara mudahnya kita membaca dalam bahasa kita dengan ng, ang. Ang. Ah, di situlah makhrajnya. Ng qa. Di situ ya. Sehingga pada bacaan ikhfa nun sukun bertemu dengan qaf, kita membaca dengan ng. Min qablik, karena memang disitulah makhrajnya, yaitu pangkal lidah. Nah, dan ini cenderung mudah. Kita baca, perhatikan. Qaqi qubaqo sama. Nah, kita lanjutkan dengan makhraj berikutnya, yaitu masih pangkal lidah, namun dinyatakan asfalu qalilan. Ya, maju sedikit, atau secara bahasa ke bawah sedikit dari makhrajnya qaf. Jika dibayangkan seperti ini lidahnya. Qaf di sini, kaf turun sedikit. Ya, namun masih di area pangkal lidah. Nah, bedakan sedikit. Kita baca qaf di sini, kaf di sini. Perhatikan qa ka. Qa ka. Kita baca dengan tiga harokat yang ada. Kaki kubak. Kaki kubak. Ke belakang lagi. Koki kubako. Koki kubako. Maju lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Nah, berarti kita telah mengambil berapa makhraj? 5. Ya, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, pangkal lidah maju sedikit atau ke bawah sedikit. Nah, makhraj berikutnya adalah tengah lidah. Sebagaimana kita bikin huruf di situ berurutan dari atas ke bawah. Jim, Shin, Ya. Nah, karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, hurufnya diurutkan jim, shin, ya. Nah, sehingga di sana ada yang menafsirkan penyebutan jim, kemudian shin, kemudian ya, ini ada perbedaan sedikit makhrajnya. Ya. Di mana mereka menafsirkan bahwasanya jim terlebih dahulu ke atas, shin agak maju sedikit, ya maju lagi sedikit. Ya. Namun terlepas dari itu semuanya, Imam Ibnu Jazari tidak membedakan tiga huruf ini, sehingga tetap kita katakan jim, shin, ya, sebagaimana beliau sebutkan, keluar dari tengah lidah, didekatkan atau ditempelkan ke langit-langit atas. Kita baca huruf yang pertama, huruf jim. Nam, atau tiga huruf sekaligus kita baca terlebih dahulu untuk kita bisa menempatkan satu makhraj tiga huruf ini. Perhatikan. Ya, ya, sya. Bersama. Ya, ya, sya. Ji, yi, shi. Ji, yi, shi. Ju, yu, shu. Ju, yu, shu. Ah. Terlebih ketika membaca shin. Ya, shin yang sering diterjemahkan dengan s, s, y. Dalam transliterasi bahasa Indonesianya ditulis dengan apa? SY. Sehingga di sana sebagian mempraktikkan dengan sia. Ya. Angel temen si sya, yes, sing penting sia aja gue. Minasyaitoni. Maka ini salah. Kalau dibaca dengan sia berarti dia telah membaca dua huruf, sin dengan ya. Nah, kita praktekkan satu persatu huruf jim terlebih dahulu. Perhatikan. Ya, ji, ju, ba, je. Sama. Ya, ji, ju, ba, je. Ya. Adapun sifatnya nanti. Berikutnya ya. Tempatkan satu tempat. Ya, ji, ju, ba, ji. Ya, ji, ju, ba, ji. Nah, berikutnya. Sha, si, su, ba, sh. Ya, terkhusus membaca shin, bibirnya jangan sampai dikatupkan. Ya, jangan sha, sha, shi. Masih ada yang baca dengan dikatupkan. Dibuka bibirnya, minimalnya dibiarkan begitu saja. Sha, tidak usah sha atau sha. Masih ada yang seperti itu. Kita ulang ya. Sha, shi, su, bash. Sama. Aywa. Kita coba tiga huruf dari sebelah kanan. Tadi mana mikrofonnya? Ya, lanjutkan ke Mas Ibrahim. Silakan Mas Ibrahim. Ya. Iqra wa anta kiyaman. Dari atas, jim, shin, ya. Nam. Aywa. Aywa, ahsanta. Makhrajnya benar. Adapun sifat-sifatnya nanti kita sempurnakan pada pembahasan sifat al-huruf. Nah, berikutnya ke sebelah kiri lanjut. Yang menempel ke tiang. Silakan. Ya, antum. Jim, shin, ya. Maju lagi, Mas. Sempurnakan huruf shin, ya. Ini yang kita contohkan tadi, bibirnya terlalu terkatup, ya. Shashi, shashi, harusnya terbuka. Sh, ya, sha. Walaupun tidak sampai sha, tidak usah, biasa saja. Shashi, sehingga aliran nafas sekaligus sifat tafashi nanti yang akan kita pelajari akan bebas keluar, ya. Sha. Tidak usah shi shu bash misalkan, jangan dikatupkan kedua bibirnya. Nah, begitu mungkin 45 menit ya, 1 jam pelajaran, seharusnya sampai jam setengah 10, tapi suaranya mulai blerek ini. Mungkin kita cukupkan. Sebelum kita tutup, tafadhal, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan makhraj yang sudah kita pelajari. Kita telah mempelajari berapa makhraj? 6 makhraj. Cukup ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ana yang akan memberikan pertanyaan. Coba dibalik, Mas, papan tulisnya. Bukunya ditutup semuanya. Karena enggak ada yang bertanya, ana yang tanya. Nah, silakan Pak Ramlan, kum ya Pak Ramlan. Ya, monggo. Jumeneng, Pak. Nah, huruf qaf, di mana makhrajnya? Di mana huruf qaf? Pangkal lidah. Pangkal lidah menempel ke atas. Ya, ke langit-langit atas. Ke atas langit-langit. Kalau atas langit-langit ya berarti. Nah, jazakallahu khairan. Buka teja. Nah, siapa namanya? Sampingnya Mas Rahmat. Akum. Antum. Huruf ain dengan ha, di mana makhrajnya? Tengah tenggorokan, ahsantan. Jazakallahu khairan. Satu lagi. Gambar sari. Pak siapa? Rusman. Kum. Berdiri. Huruf kaf, di mana makhrajnya? Di mana makhrajnya kaf? Dibahasakan, jangan isyarat. Di mana makhrajnya kaf? Ya. Pangkal lidah menempel ke langit-langit atas. Maju sedikit dari makhraj qaf. Ya, maju sedikit atau ke bawah sedikit dari makhrajnya qaf. Nah, kita cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.